Taib, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Taib, malam hari ini kita mulai membaca halaman 47, poin yang ke-83. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah. Qala rahimahullah wa qala Maimun bin Mihran bi nafsi al-ulama hum dhalati fi kulli baldah wa hum bughyati idza lam ajidhum. Wajadtu salah qalbi fi mujalasatil ulama. Kata Imam Maimun bin Mihran rahimahullah, binafsi, artinya saya siap untuk merelakan jiwa ragaku untuk bertemu dengan para ulama. Binafsi al ulama, artinya untuk mendapatkan dan menemui ulama, saya rela mengorbankan jiwa dan ragaku. Merekalah sesuatu yang hilang dan harus aku cari di setiap negeri. Merekalah para ulama tujuan yang aku cari apabila saya tidak menemukan mereka. Karena saya betul-betul merasakan hatiku menjadi baik ketika berada di majelis para ulama. Ketika berada di majelis para ulama. Yang disebutkan oleh Imam Maimun bin Mihran rahimahullahu taala di sini merupakan intisari atau sebuah faedah yang beliau fahami dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan para ulama, demikian juga keutamaan bermajlis dengan para ulama. Wajadtu salaha qalbi fi mujalasatil ulama. Jadi hatiku itu akan benar-benar menjadi baik. Saya rasakan hatiku tenang. Masalah yang saya hadapi walaupun ada mudah terselesaikan dengan duduk di majelis para ulama. Dengan duduk di majelis para ulama. Beberapa waktu yang lalu kita telah menyebutkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan bermajlis dengan para ulama. Keutamaan-keutamaan tersebut tidak hanya diberikan Allah pada majlis ulama, tetapi keutamaan-keutamaan tersebut diberikan kepada setiap orang atau siapa saja yang duduk berkumpul di satu halaqah majlis zikir untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menjadi amirul mukminin, keluar dari rumah menemui sekelompok orang yang sedang berada di masjid duduk. Kemudian Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada mereka, ma yujlisukum hahuna, apa sebab kalian duduk di tempat ini? Orang-orang itu menjawab, kami duduk di sini untuk mengingat Allah sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan untuk kami. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, Allahi ma yujlisukum illa dzaka. Demi Allah, apakah memang benar tidak ada tujuan lain kecuali memang untuk mengingat dan bersyukur kepada Allah? Kata sekelompok orang itu, Allahi ma ajlasana illa dzak. Demi Allah wahai Muawiyah, tidak ada tujuan lain bagi kami duduk di masjid ini kecuali hanya untuk berzikir, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Muawiyah, wallahi ma astahlifukum tuhmatan lakum. Demi Allah, saya tadi meminta kalian bersumpah bukan karena meragukan kejujuran kalian, bukan karena meragukan jawaban yang kalian berikan, tetapi saya meminta kalian bersumpah karena hal ini juga pernah terjadi di zaman kami, yaitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kami pernah Nabi Muhammad alaihi salam menemui kami yang sedang duduk di masjid. Beliau bertanya, untuk apa kalian duduk di masjid ini? Kami menjawab, kami duduk di masjid ini ya Rasulullah untuk mengingat nikmat Allah dengan diutusnya engkau sebagai rasul untuk kami. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salam bersumpah, demi Allah, apakah memang tidak ada tujuan lain kecuali memang untuk mengingat dan bersyukur kepada Allah? Ketika itu kami menjawab, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada tujuan lain. Keinginan kami duduk di masjid ini hanyalah untuk berzikir dan bersyukur kepada Allah. Lalu Nabi Muhammad alaihi salam mengatakan, abshiru fa innallaha yubahi bikum malaikatahu. Bergembiralah, hendaknya kalian berbahagia, karena saat ini Allah subhanahu wa ta'ala sedang membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Demikian juga hadis muttafaqun alaih, yang menjelaskan tentang para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang datang menemui Allah karena tugas mereka. Ada malaikat malam, ada malaikat yang menjaga siang. Setiap kali malaikat naik ke atas langit, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para malaikat, kaifa taraktum ibadi, dalam keadaan seperti apakah kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat menjawab, ya Allah, kami menyaksikan mereka hamba-hambamu benar-benar selalu mengingat dirimu. Allah bertanya, dan Allah lebih mengetahui daripada malaikat. Tetapi inilah hikmah Allah. Segala sesuatu ada aturannya. Segala sesuatu itu diatur. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para malaikat, apakah mereka pernah melihat diriku? Malaikat menjawab, tidak pernah ya Allah. Allah kemudian bertanya, lalu bagaimana seandainya mereka melihat aku? Malaikat menjawab, tentu mereka akan menambah semangat mereka untuk selalu mengingat dan berzikir kepadamu ya Allah. Lalu apa yang mereka minta? Malaikat menjawab, ya Allah, mereka meminta surga, al-jannah. Allah bertanya, apakah pernah mereka melihat jannah, surga? Malaikat menjawab, tidak pernah ya Allah. Lalu Allah bertanya, lalu bagaimana seandainya mereka telah melihat surga? Kata para malaikat, tentu ya Allah, mereka akan semakin bersemangat untuk meminta dan memohon surga kepadamu. Lalu apa yang mereka khawatirkan? Malaikat menjawab, mereka khawatir dimasukkan ke dalam neraka. Allah bertanya, apakah pernah mereka melihat neraka? Malaikat menjawab, tidak pernah ya Allah. Muttafaqun alaih hadis ini. Tidak pernah ya Allah mereka melihat neraka. Kata Allah, lalu bagaimana seandainya mereka pernah melihat neraka? Kata para malaikat, pasti ya Allah, mereka akan menambah semangat untuk selalu meminta perlindungan kepadamu dari siksa api neraka. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, aku akan ampuni dosa-dosa hambaku yang keadaannya seperti keadaan mereka. Selalu berzikir mengingat Allah walaupun belum pernah melihat Allah. Dan nikmat terbesar nanti pada hari kiamat yang akan diberikan oleh Allah kepada kaum mukminin adalah melihat wajah Allah. Dan kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun meyakini adanya ru'yatullah pada hari kiamat nanti. Kaum mukminin akan melihat Allah, wajah Allah. Tentunya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa disamakan dengan sifat makhluknya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Dalam hadis Suhaib bin Sinan, riwayat Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seluruh penduduk surga. Allah bertanya, apakah masih ada permintaan lain? Kata penduduk surga, ya Allah, tidak ada lagi yang kami minta. Semua yang kami inginkan telah ada. Allah bertanya lagi, apakah tidak ada keinginan lain? Tidak ada ya Allah, kami telah merasa cukup. 3 kali pertanyaan ini diulang. Pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala membuka tabir, sehingga kaum mukminin dapat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mereka melihat wajah Allah, semua nikmat surga yang telah dirasakan sebelumnya hilang. Karena tidak bisa dibandingkan kenikmatan melihat wajah Allah dengan kenikmatan surga segenap isinya. Segenap isinya. Kita selalu berdoa, ya Allah, Allahumma, ya Allah, berikanlah rizki kepadaku apa? ladzatan nadhari ila, apa doanya? Ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon agar engkau memberikan kesempatan kepadaku merasakan lezatnya melihat wajahmu yang mulia, ya Allah. Sehingga ahlul bidah, ahlul ahwa, banyak di antara mereka yang mengingkari ru'yatullah, disebutkan oleh para ulama ahlu sunnah, karena mereka semenjak di dunia merasa malu untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menafikan sifat tersebut. Ini di antara sebabnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi tadi berfirman, lalu bagaimana keadaan kaum mukminin? Apa yang akan mereka lakukan seandainya mereka telah melihat Allah? Tentunya kaum mukminin akan semakin bertambah semangatnya di dalam beribadah. Demikian juga kita belum pernah melihat surga seperti apa. Kita juga belum pernah menyaksikan neraka itu seperti apa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjamin, untuk mereka aku berikan ampun. Lalu para malaikat bertanya, ya Allah, ternyata ada di antara mereka yang duduk di majlis tersebut, beberapa orang yang sebenarnya tidak berniat seperti niat mereka. Artinya para malaikat setelah mendengar jaminan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala menanyakan, di dalam satu majlis zikir, majlis ilmu, kadang-kadang orang yang ikut duduk di situ tujuannya bukan untuk belajar. Paham? Kadang-kadang tujuannya bukan untuk belajar, ada tujuan-tujuan lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, humul julasa'u, humul qawmu, la yashqa julasa'uhum. Humul qawmu la yashqa julasa'uhum. Mereka adalah orang-orang yang teman duduknya tidak akan celaka. Artinya siapapun yang duduk bergabung dengan mereka di dalam majlis zikir, dalam majlis ilmu, tidak akan rugi. Paham? Siapapun orang yang bergabung di majlis ilmu tidak akan merugi. Siapapun orangnya dengan niat dan tujuan apapun tidak akan merugi. Karena dia akan mendengarkan kebaikan disampaikan. Dia juga akan mendengarkan beberapa bentuk keburukan diingatkan untuk dihindari. Sehingga tidak ada yang merugi apabila bergabung dalam majlis, di dalam sebuah majlis ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekian banyak biografi para ulama, apabila kita menelaah membaca kisah-kisah mereka, ternyata banyak sekali kejadian yang menunjukkan bahwa dengan bermajlis di hadapan para ulama di majlis ilmu, maka penyakit yang semula ada di tubuhnya menjadi hilang. Ini banyak sekali kejadian dan peristiwa seperti ini. Ada sebagian yang merasakan demam tinggi, tidak bisa tidur, demam betul-betul tinggi, menggigil saking panasnya, mata memerah. Tetapi dia memaksakan untuk tetap duduk di majelis ulama, Al-Quran didengarkan, hadis Nabi Muhammad alaihi salam diresapi. Setelah selesai dari majelis tersebut, segar, bugar. Ada juga seorang ulama yang benar-benar dalam keadaan payah, artinya kekuatan yang ada pada tubuhnya turun, kalau tidak bisa dikatakan hilang sama sekali. Ketika duduk di majelis ilmu, mendengarkan dengan seksama, maka dia merasakan kesegaran di dalam tubuhnya. Sehingga yang dikatakan oleh Al-Imam Maimun bin Mihran cukup mewakili para ulama yang lain, wajadtu salaha qalbi fi mujalasatil ulama. Di depan beliau mengatakan, hum dhallati fi kulli baldah. Dhallah adalah sesuatu yang hilang. Sesuatu yang hilang dan itu milik kita sebenarnya. Itu dhallah. Sesuatu yang hilang dan itu sebenarnya milik kita. Dan para ulama diibaratkan seperti sesuatu yang menjadi milik kita, tetapi kadang-kadang hilang. Kadang-kadang hilang. Lihatlah usaha yang dilakukan oleh seorang manusia untuk mendapatkan barangnya yang hilang. besar sekali usahanya. Padahal dia belum mengetahui secara pasti di manakah barangnya hilang. Siapa yang menemukan? Kapan barang kapan waktunya barang tersebut hilang? Dia tidak ketahui. Tetapi dia berusaha, selalu berhusnudzon, berprasangka baik, saya pasti akan menemukannya. Sebagai contoh, surat penting kita hilang, STNK. Hilang. Surat tanda nomor kendaraan. Maka sebelum barakallahu fikum melakukan semua proses, yang pertama kali kita lakukan adalah datang ke Polsek. Kan begitu. Minta keterangan surat kehilangan. Tanpa kita ketahui kapan itu jatuh, di mana, siapa yang mengambil, siapa yang menemukan, tidak tahu. Harus bayar sekian, bayar. Artinya usaha kita besar sekali untuk menemukan sesuatu yang hilang. Sekarang kita bandingkan. Para ulama diibaratkan sebagai sesuatu yang milik kita dan hilang. Dan saat ini, di zaman ini, kita bisa mengetahui secara pasti di manakah letaknya para ulama. Kan begitu. Kita bisa mengetahui secara pasti Syekh Fulan di tempat ini. Syekh Fulan di sana. Syekh Fulan di sini. Caranya seperti ini, semua sudah kita ketahui. Tentunya usaha kita untuk bertemu dengan para ulama harus lebih besar. Dan memang tidak bisa dibandingkan para ulama dengan sesuatu apapun yang kita miliki dan hilang. Tetapi inilah yang digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan kepada kita. Diperkuat lagi dengan ucapan Maimun bin Mihran, wahum bughyati idza lam ajidhum. Bughyah itu sesuatu yang dicari, tujuan yang paling penting, yang harus didahulukan dan diutamakan. Mereka lah para ulama, bughyati idza lam ajidhum, apabila di suatu tempat saya tidak bisa menemukan mereka, tidak bisa bertemu dengan mereka, maka yang menjadi cita-cita saya yang pertama adalah berusaha untuk menemui ulama dimanapun mereka berada. Memang semua butuh pengorbanan, semuanya butuh perjuangan, membutuhkan biaya yang tidak kecil. Tetapi inilah sebuah barakallahu fikum ujian. Kita benar-benar jujur ataukah tidak? Para ulama, mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulama. Mereka juga mengeluarkan biaya yang cukup besar. Ada yang menggadaikan perhiasan ibunya. Ada yang menjual tanah warisannya. Ada yang rela menjual pakaiannya, kecuali pakaian yang melengket di badan. Ada yang menjual sandal ataupun terompahnya. Ada yang rela menjadi kuli untuk mengangkut barang-barang berat. Ada yang rela menjadi juru tulis, memindahkan satu buku, dicatat ke buku yang lain, untuk mendapatkan biaya yang digunakan di dalam perjalanan menemui para ulama. Ada yang menjual tiang rumahnya, jadi rumahnya cari apalagi yang bisa dijual. Tiang rumah saya 5. Betul, kalau seandainya yang tengah diambil satu, saya yakin gak akan rubuh dalam waktu sekian tahun. Diambil kayu, potong-potong, bawa ke pasar jual. Untuk apa? Biaya belajar. Biaya belajar sini bukan untuk beli mie ayam. Bukan beli mie ayam atau beli bakso wala soto, bukan. Dapat biaya itu bukan untuk makan ya, Ikhwan, bukan untuk makan. Biaya yang dimaksud di sini untuk beli kertas dan tinta. Untuk beli kertas dan tinta. Kalau kita enggak dapat biaya sedikit kiriman dari orang tua, yang pertama dipikirkan makan apa nanti ini. Penting loh Ustaz, gizinya dijaga. Insyaallah. Sudah bisa beralasan sekarang. Taib. Kita lanjutkan. Jadi yang ini semua kembali kepada kejujuran kita. Ada seorang sahabat dalam riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini memang terjadi pada kesempatan jihad artinya dalam sebuah pertempuran, peperangan, ada seorang sahabat datang menemui Nabi Muhammad alaihi salam. "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau seandainya dalam pertempuran kali ini saya maju terus tanpa mundur, maju, kemudian saya terbunuh, tempatku di mana?" Kata Nabi Muhammad alaihi salam, "Tempatmu di surga." Tempatmu di surga. Setelah itu sahabat yang bertanya pergi. Setelah pergi, Nabi Muhammad alaihi salam menjelaskan kepada para sahabatnya yang lain yang duduk dan berkumpul bersama Nabi Muhammad alaihi salam, "In sadaqa sadaqahullah." Ini sebuah kaidah. Kaidah pasti. "In sadaqa sadaqahullah." Kalau memang dia jujur tadi bertanya, dia memang jujur menginginkan kebaikan, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mewujudkan keinginannya. Kalau jujur, sadaq itu jujur, bukan jujur di lisan saja, tetapi kejujuran itu harus diwujudkan dalam segala bentuk. Kalau memang jujur, kamu pasti bisa. Demikian juga dalam belajar, dalam belajar mencari ilmu atau ingin bertemu dengan ulama, hadis ini juga berlaku. "In sadaqa sadaqahullah," atau "In sadaqta sadaqakallah." Kalau memang engkau jujur, betul-betul punya keinginan, pasti suatu saat Allah akan wujudkan keinginan tersebut. Tetapi kalau cuma sekedar, "Wah, di lisan saja, saya pengen belajar," selesai. Ini belum jujur namanya. Jujur itu harus diwujudkan dalam lisan, dalam bentuk perbuatan, didorong dengan doa, disertai husnudzon, berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa dan permintaannya. Taib qala rahimahullah, wa qala sabiq al-balwi al-ma'ruf bil-barbari fi qasidatin lahu. Ada seorang penyair yang bernama Sabiq al-Balwi, yang dikenal dengan nama al-Barbari, orang Barbar, suku besar di tengah jazirah Afrika, al-Barbari. Sabiq al-Balwi yang dikenal dengan nama al-Barbari, gelar beliau, menyatakan dalam sebuah kasidah, "Wal ilmu yajlul ama an qalbi sahibihi kama yajli sawada dhulmatil qamaru walaysa dhul ilmi bittaqwa kajahiliha walal basiru ka'ma malahu basaru." Kata al-Barbari rahimahullah, ilmu itu akan menghilangkan, yajlu itu menghilangkan, ilmu akan menghilangkan al-ama, a'ma, umyan, buta, dari hati pemiliknya. Ilmu itu akan menghilangkan kebodohan, kebutaan dari hati pemiliknya. Sebagaimana yajli menghilangkan sawada, hitamnya, al-zulmati, kegelapan, al-qamaru, rembulan. Artinya apa? Sebagaimana rembulan itu menghilangkan gelapnya malam, menjadi terang, benderang, penuh cahaya. Walaysa dzul ilmi bittaqwa kajahiliha. Dan tidak bisa disamakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dalam segi takwa. Jelas orang yang berilmu itu lebih bertakwa daripada orang yang jahil. Ada orang jahil, rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tinggi sekali. Orang yang kedua, orang yang alim, dia juga punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi rasa takut orang yang kedua ini didasarkan dengan ilmu. Ketika muncul rasa takut di hatinya, karena dia membaca satu ayat, atau karena dia membaca satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mendengarnya. Sementara orang yang pertama, dia memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena ilmu. tentu tidak bisa disamakan. Walal basiru ka'ma malahu basaru. Al-basir, orang yang bisa melihat, tidak bisa disamakan dengan orang yang buta. A'ma, orang yang buta. Malahu basaru, orang buta yang tidak memiliki penglihatan. Satu lagi, karena terkait dengan syair ini. Qala al-imam Ibn Abdul Barr rahimahullah, wa qala Ahmad bin Muhammad bin Yazid bin Muslim al-Ansari, al-ma'ruf bibni Abil Khanajir, kunna ala babi Muhammad ibn Mus'ab al-Qarkasani, jama'atan min ashabil hadith, wa fina rajulun iraqiyun basirun bisyi'ri, wa nahnu natamanna an yakhruja ilayna fayuhadithana hadithan wahidan aw hadithain. إذ خرج إلينا فقال قد خطر على قلبي بيت من الشعر فمن أخبرني لمن هو حدثته ثلاثة أحاديث فقال الفتى العراقي يرحمك الله أي بيت هو. Kata Ahmad bin Muhammad bin Yazid bin Muslim al-Ansari yang cukup dikenal dengan namanya Ibnu Abil Khanazir mengatakan, kami sekelompok para penuntut ilmu hadis pernah menunggu di pintu rumah Muhammad bin Mus'ab al-Qarkasani. Di zaman itu untuk mendapatkan satu hadis harus datang ke rumah, nunggu di depan pintu. Bukan cuma ketuk 3 kali terus pulang. Ketuk 3 kali, tidak ada sahutan, tidak ada tanggapan dari dalam, bukan pulang, duduk dulu lama. Ditunggu lama tidak keluar, kalau tetap menunggu bersabar, ada juga yang lain akhirnya pergi menanti beberapa saat sebelum waktu sholat dikumandangkan. Waktu umumnya datang pagi jam 7, ketuk pintu, gak ada sahutan, sabar. Yang lainnya pergi dulu cari ilmu hadis di tempat yang lain. Nanti sekitar, ini sekedar pendekatan saja, pendekatan pemahaman, sekitar jam 11 kembali lagi ke rumah tersebut, nunggu calon gurunya keluar dari rumah untuk sholat, kan begitu, pasti sholat jamaah di masjid, ditunggu keluar baru minta hadis. Ini di zaman ashabil hadis. Kalau kita di sini enak, gurunya yang datang ke masjid, kita tinggal mendengar ada suara motor, suara motornya Ustaz Ayib, suara motornya Ustaz Mukhtar, suara motornya Ustaz Idral, bangun cuci muka ambil kita baru duduk gini, enak sekali itu, iya kan? Paling enak sudah. Enggak perlu jalan kaki ke rumah Hana atau ke rumah Ustaz Taib. Jalan kaki loh, enggak perlu. Pengen nunggu suara motor, set. Ambil kitab, cepat-cepat menghafalkan hadis. Karena sekarang kan sudah cerdas semua. Tidak perlu persiapan malam hari, persiapan di pagi hari sudah cukup untuk sekarang. Alhamdulillah, peningkatan kecerdasan sekarang. Saya juga pernah jadi santri loh. Tahu. Saya juga pernah jadi santri, tahu juga. Alhamdulillah. Di zaman dulu seperti itu. Nah, kata Al-Imam Ibn Abil Khanazir, di antara kami penuntut ilmu hadis ada seorang pemuda yang datang dari Irak, dan orang ini ahli dalam syair. Sementara kami ini berkeinginan kuat agar Al-Imam Muhammad bin Mus'ab Al-Qarkasani keluar menemui kami, membacakan 1 atau 2 hadis. Itu harapan kami. Kelompok anak-anak muda kumpul di depan rumahnya Muhammad bin Mus'ab, nunggu kapan keluarnya ini. Kita cuma ingin 1 atau 2 hadis saja. Nah, di antara kami ada seorang pemuda dari Irak yang pandai dalam hal ilmu syair. Ternyata Muhammad bin Mus'ab keluar. Kata Muhammad bin Mus'ab, saya tadi terfikir, teringat tentang 1 bait syair. Teringat 1 bait syair. Maka siapa di antara kalian yang bisa memberitahuku, mengingatkanku, syair itu siapa yang mengucapkannya, akan saya beri 3 hadis sekaligus. Paham? Saya teringat 1 bait syair, tapi saya lupa siapa penyairnya. Kalau di antara kalian memang ada yang ingat, beritahu saya, nanti saya kasih ganti 3 hadis. Faqala al-fatal iraqi, kata pemuda dari Irak itu, ya rahmukallah ayu baitinhu, semoga Allah merahmatimu wahai imam, bait syair apa yang anda maksud? Faqala syaikh, kata syaikh tersebut, al ilmu fihi hayatun lil qulubi kama tahyal biladu idha ma massahal mataru. Ilmu itu adalah kehidupan hati. Agar hati itu hidup butuh ilmu. Ini sebuah kaidah yang pasti, yang tidak bisa diingkari atau dihapus walaupun sesaat. Ilmu itu adalah sumber kehidupan hati. Sebagaimana tanah tetap hidup dan subur karena turunnya air hujan. Sehingga apapun alasannya, ingat, apapun alasannya ini perlu digarisbawahi. Plus garis atas kasih stabilo. Apapun alasannya, jangan meninggalkan majelis ilmu. Apapun alasannya, jangan meninggalkan majelis ilmu. Mungkin karena benci kepada beberapa orang yang ada di majelis ilmu tersebut, tidak senang, ada masalah yang belum terselesaikan, akhirnya majelis ilmu ditinggalkan. Jangan. Jangan korbankan kehidupan hati hanya karena beberapa hal yang kecil. Kita lebih mengutamakan hati tetap hidup daripada hal-hal yang lain. Apapun alasannya, sekali lagi, apapun alasannya. Karena kita telah menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bahwa teman-teman kita yang dahulu rajin bersama dengan kita, duduk di samping kita, yang sama-sama belajar dengan kita, setelah menjauh dari majelis ilmu, akan bayi', artinya bayi' itu sia-sia, sudah tidak teratur lagi, sepandai dan sepintar apapun orang tersebut. Kalau menjauh dari majelis ilmu, ilmu itu lama-kelamaan akan hilang, susut. Jadi yang mengalami penyusutan itu bukan hanya barang. Tiap tahun dihitung, barang ini penyusutannya sekian. Bukan. Ilmu pun mengalami penyusutan, bahkan lebih cepat. Apalagi ilmu itu dalam bentuk hafalan Al-Quran. Seperti hadis Abi Musa Al-Asy'ari muttafaqun alaih. Jaga Al-Quran, hafalan itu. Karena hafalan Quran itu lebih cepat lepasnya daripada unta dari tempat mengikatnya. Akan mengalami penyusutan, sedikit-sedikit hilang tanpa terasa. Libur satu bulan umpamanya. Libur satu bulan kebiasaan kita di pondok belajar segala macam aktivitas di pondok biasanya. Ketika di rumah satu bulan aktivitas itu tidak dilakukan, hilang, ikut libur juga. Maka bisa dipastikan setelah masuk di pondok akan mengalami penyusutan ilmu tersebut. Tapi sekalipun kita libur, tetap kita beraktivitas sebagaimana biasa, membaca, mendengar, menyampaikan, ilmu itu akan tetap terjaga. Faqala al-fata, setelah bait syair itu diucapkan, si pemuda dari Irak ini menjawab, huwa lisabik al-barbari. Bait syair ini penyairnya adalah Sabik al-Barbari. Faqala syaikhu sadaqta. Kata syaikh, kamu benar. Fama ba'dahu, kalau begitu bagaimana kelanjutan syair tersebut? Faqala, kata si pemuda Irak itu, wal ilmu yajlul ama an qalbi sahibihi kama yajli sawadadh dhulmatil qamaru. Seperti bait syair sebelumnya, ilmu itu akan menghilangkan kebutaan dari hati pemiliknya, sebagaimana menghilangkan gelapnya malam, sebagaimana rembulan bisa menghilangkan gelapnya malam. Faqala syaikhu sadaqta, kata syaikh tersebut, jawabanmu benar. Wa haddatsahu bi sittati ahadits sami'naha ma'ahu. Karena Syekh Muhammad bin Mus'ab senang dengan benarnya jawaban dari pemuda Irak tersebut, maka beliau memberi 6 hadis sekaligus. Padahal janjinya berapa? 3. Tidak ada masalah, saya janjikan 3 terus saya tambah lagi 3 menjadi 6. 6 hadis disampaikan oleh Muhammad bin Mus'ab rahimahullahu taala, sami'naha ma'ahu. Dan ke-6 hadis itu ikut didengarkan oleh teman-temannya yang lain. Jadi yang mendapatkan 6 hadis bukan pemuda dari Irak saja, tetapi siapapun yang berkumpul ketika itu ikut mendengarkan 6 hadis yang dibacakan oleh Muhammad bin Mus'ab Al-Qarkasani rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua permohonan kebaikan yang kita minta selama ini. Kita meminta keikhlasan dalam berucap dan beramal. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.